tiada yang lebih pilu, tiada yang menjawabku selain hatiku dan ombak berderu. Di pantai ini kau selalu sendiri, tak ada jejakku di sisi. Suaraku memanggilmu, akulah.